Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bermajelis untuk melanjutkan pembahasan ilmu faraid atau ilmu hukum waris Islam. Dan pada kesempatan ini juga ya, kita mengingatkan sebelum kita masuk melanjutkan pembahasan bahwasanya ilmu ini ya, bukan ilmu yang sulit ya, bukan pula ilmu yang susah untuk dipelajari ya, sesungguhnya mudah ilmu ini dan juga ilmu yang lain dari ilmu agama. Karena Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna hadatin yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Ya. Taib. Benar, barangkali ada di antara kita yang belum bisa memahami dengan sempurna atau banyak yang masih kurang. Namun setidaknya kita mengerti ilmu ini dan mengenalnya. Dan ketika ada beberapa masalah atau kasus-kasus waris, kita bisa menanyakannya kepada orang yang mengetahui, ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, ya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamu. Ya. Dan duduknya kita ini insyaAllah ta'ala fihi fawaid, ada faedah yang kita bisa mengambilnya ya. Taib, insyaallah taala. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kita akan masuk kepada bagian akhir dari pembahasan ashabul furud. Ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan jatah tertentu atau bagian yang telah ditentukan, yaitu bagian 1/6. Ya. Kita sudah membahas bahwasanya ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6 itu ada 7. Ya, ada 7 orang atau 7 golongan sebagaimana telah kita sebutkan tabelnya pada halaman 57 dan 58. Ya. Baik, jadi yang berhak mendapatkan 1/6 hanya mereka itu, 7 orang. Ayah, ini sudah kita pelajari. Kakek atau ayahnya ayah juga sudah kita pelajari. Kemudian ibu ya. Kemudian nenek. Baik nenek dari pihak ibu, ibunya ibu, atau nenek dari pihak ayah, yaitu ibunya ayah. Ini sudah kita pelajari semuanya ya, 4 ahli waris ini ya. Berarti tersisa di hadapan kita ya, 3 ahli waris, yaitu cucu perempuan atau bintu ibnin ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, nomor yang 5. Yang 6 saudari seayah atau ukhtun li'ab, dan yang 7 saudara atau saudari seibu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Mungkin sebagai muqaddimah ya, agar bisa lebih mudah untuk difahami Ya. Coba kita lihat ayat yang telah kita sebutkan, ya, pada halaman yang ke-12, ya, ayat-ayat waris. Ya. Naam, ayat di dalam surah An-Nisa ayat 11. Ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-11. Naam. Surat An-Nisa ayat yang ke-11 adalah ayat yang menjelaskan tentang warisan bagi anak-anak dan apa? Cucu. Ya. Anak-anak dan apa? Cucu. Ya. Di mana kita menyaksikan di dalam ayat, membaca dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala telah membagikan warisan bagi anak atau cucu. Cucu itu juga anak sama saja, ya. Kalau terkumpul antara laki-laki dan wanita, maka pembagiannya bagaimana? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dua bagian apa? Wanita. Seperti firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan atas kalian, ya, pada anak-anak kalian, bagi anak laki-laki dua bagian anak apa? Wanita. Kemudian setelah itu disebutkan, jika wanita itu sendiri, anak perempuan itu sendiri, anak ini mencakup anak dan juga apa? Cucu. Jika ada anak perempuan sendiri atau cucu perempuan sendiri, karena cucu juga apa? Sekali lagi anak, ya. Jika cucu itu sendiri atau perempuan itu, anak perempuan itu sendiri, maka dia mendapatkan setengah. Kalau dua atau lebih, mendapatkan berapa? 2/3. Demikian Allah menyebutkan. Fa'in kunna nisa'an, jika mereka anak-anak perempuan atau cucu-cucu perempuan, mereka berserikat, ya, dua orang atau apa? Lebih. Falahunna thulusa ma tarok, maka bagi mereka keduanya atau lebih, ya, mendapatkan berapa? 2/3. Ini maksimal 2/3. Apakah mereka 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, 10 anak perempuan, 20 anak perempuan, tetap mereka mendapatkan berapa? 2/3. Nah, bisa difahami insyaallah, ya. 2/3 itu adalah jatah maksimal bagi anak-anak apa? Perempuan dan cucu-cucu perempuan. Itu jatah maksimal. Ya, saya punya anak perempuan 2, saya mati, maka anak perempuan saya 2 ini berapa? 2/3. Saya punya anak perempuan 20 sama saja. Ya, 20 itu, ya, tidak merubah batas maksimal untuk anak-anak perempuan, yaitu berapa? 2/3. Ya, 2/3. Nah, punya anak perempuan 100 juga demikian. Ya. Baik. Ya, mungkin saja orang punya anak sampai 100. Anas bin Malik, ya, sampai 100 didoakan oleh Nabi untuk diperbanyak hartanya, kemudian diperbanyak keturunannya, ya, ternyata punya anak sampai 100 lebih. Itu Anas bin Malik, umurnya panjang lebih dari 100 tahun. Ya. Yang ingin saya maksudkan dan kita tekankan di sini bahwasanya jatah untuk cucu perempuan, ya, ketika mereka berkumpul, ya, maksimal berapa? 2/3. Anak perempuan kalau berkumpul juga maksimal berapa? 2/3. Cucu perempuan sama dengan anak perempuan. Wabillahi taufik. Sampai sini paham insyaallah, ya. Nah, sekarang antum lihat, ya, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang terakhir, ayat 176. Bisa dilihat pada halaman 15-16. Pada buku ilmu faraid yang ada di hadapan antum. Sama juga dengan ayat sebelumnya. Nah, ayat ini, surah An-Nisa 176, ini adalah ayat yang sedang menjelaskan warisan saudara-saudari sekandung, juga saudara-saudari apa? Seayah. Begitu, ya. Nah, kalau kita lihat, ini juga sama dengan ayat tentang anak dan cucu. Kalau saudara sekandung itu mewarisi bersama saudari sekandung, jadi ada laki-laki, ada apa? Perempuan, maka lidzakari mislu hadzil unsayain. Berlaku kaidah itu ya, bagi laki-laki dua bagian apa namanya perempuan. Saya misalnya mati, ya, tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Saya hanya punya dua saudara, yang satu laki-laki, satu apa? Perempuan. Saya punya satu saudara laki-laki sekandung dan satu saudari laki-laki, satu saudari ya, sekandung, laki perempuan berarti di sini. Ya. Maka harta saya nanti dibagi untuk mereka, saudara-saudari saya dua orang itu. Pembagiannya bagaimana? Laki-laki dua bagian apa? Wanita. Ini untuk saudara sekandung dan saudari apa? Sekandung. Demikian pula saudara seayah dan saudari seayah. Saya mati, saya tidak punya saudara sekandung, tidak punya pula saudari apa? Sekandung. Tapi punyanya saudara seayah dan saudari apa? Seayah. Ya. Saya punya saudara dan saudari apa? Seayah. Nah, tayyib. Jadi ayah saya menikah, punya anak saya, kemudian ibu meninggal. Ya. Ayah saya menikah lagi dengan seorang wanita, ya, punya anak dua, satu laki-laki, satu apa? Perempuan. Jadilah dua ini, dua anak ini adalah saudara saudari seayah saya. Ngerti nggih? Bisa dipahami. Sekarang saya mati, saya tidak punya ahli waris kecuali dua orang saudara saudari seayah. Di situ berkumpul antara laki-laki dan apa? Wanita. Maka ya pembagiannya lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dua bagian apa? Wanita. Nah, tapi kalau tidak ada laki-lakinya, hanya perempuan saja, ya, maka kalau dia itu satu orang saudara atau satu orang saudari sekandung, dia satu orang saudari ini mendapatkan setengah. Ya. Demikian pula kalau saya tidak punya ahli waris kecuali satu saudari seayah juga apa? Nah, setengah. Nah, setengah jatah bagi mereka kalau sendiri. Lah kalau berserikat dua orang atau lebih, maka saudari sekandung dua atau lebih, ya, mereka mendapatkan berapa? 2/3. 10 saudari sekandung tetap 2/3. 20 saudari sekandung tetap 2/3. Demikian pula saudari seayah. Saya mati tidak punya ahli waris kecuali hanya dua orang saudari seayah, 2/3 untuk dia. 10 saudari seayah, 2/3 untuk mereka. 20 saudari seayah, 2/3 untuk mereka. Nah, berarti kalau panjenengan lihat ayat ini, surah An-Nisa 176, yang membicarakan tentang ahli waris, ya, saudari sekandung, saudara sekandung, saudari seayah, saudara seayah, sama ya dengan pembahasan anak dan juga apa? Cucu. Kalau mereka laki-laki sendiri itu mengambil semua harta, kalau bersama dengan perempuan maka laki-laki dua bagian apa? Perempuan. Kalau perempuan saja sendiri itu setengah, kalau lebih dari satu 2/3. Sampai di sini difahami insyaallah. Ya. Nah, kalau sudah difahami sekarang kita akan masuk kepada pembahasan 1/6. Ini ada maksud ya. Ada maksud kenapa kita sedikit murojaah ya, memulai kembali ya, mengulangi kembali pembahasan ya ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3. Antum perhatikan ya di papan tulis. Anak perempuan atau cucu perempuan itu semuanya sama, dia adalah keturunannya mayit atau anak-anaknya apa? Mayit. Kan demikian tadi kita sebutkan. Cucu sama dengan apa? Anak. Nah. Sekarang kita lihat ma'asyiral muslimin ya. Bintun. Bintun itu anak perempuan. Anak perempuan kalau sendiri berapa haknya? Setengah. Nah. Anak perempuan kalau ya ditambah lagi satu, maka berapa? 2/3. Ya, 2/3. Dua anak perempuan berarti 2/3. Nah, sekarang ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kalau ada kasus anak perempuan, ya, seorang mati meninggalkan satu anak perempuan, ya, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kalau seorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan satu cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Satu cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Maka, ya, dalam kasus ini cucu perempuan mendapatkan 1/6. Ya. Mendapatkan 1/6. Ya. Ini untuk menyempurnakan 2/3 yang merupakan jatah maksimal bagi keturunan mayit ketika berkumpul. Jatah maksimal, ya, yang Allah berikan untuk keturunan mayit perempuan ketika apa? Berkumpul. 2 anak perempuan 2/3. 1 anak perempuan 1/2. Ya, 1/2. Sehingga jatah masih ada tersisa untuk mencapai berapa? 2/3. Nah, ketika ada cucu perempuan dari anak laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki diberikan 1/6 untuk menyempurnakan angka berapa? 2/3. Ya. Untuk menyempurnakan angka 2/3. Naam. Wabillahi taufik. Nah. Karena 1/2 ditambah 1/6 ketemunya berapa? 2/3. 1/2 ditambah 1/6 ya, sama dengan ya, 2/3, ya kan? Nah, ini 1/2 kalau dibuat penyebutnya sama menjadi berapa? 3/6 ditambah 1/6 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Demikian ya. Baik. Wabillahi taufiq. Demikian pula, ya, saudara atau saudari sekandung. Panjenengan perhatikan dulu. Ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah itu saudari sekandung. Saudari sekandung, kalau satu orang mendapatkan berapa? 2/3. Afwan. Berapa? 1/2 kalau seorang. Kalau 2 orang, maka mendapatkan berapa? 2/3. Ngerti nggih? 2/3. Nah. Kalau ada seorang mayit meninggalkan 2 orang saudari sekandung dan 1 saudari seayah, ya, maka saudari seayah tidak dapat. Tidak dapat. Kenapa? Karena jatah maksimal yang Allah berikan untuk saudari mayit berapa? 2/3 sudah habis. Nah. Tetapi kalau mayit hanya meninggalkan 1 orang saudari sekandung, maka saudari sekandung mendapatkan 1/2. Saudari seayah mendapatkan berapa? 1/6 untuk menyempurnakan berapa tadi? 2/3. Jadi antum bisa simpulkan bahwasanya, saya ulangi lagi, ini kaidah. Jatah maksimal yang Allah berikan untuk anak-anak perempuan mayit. Anak-anak perempuan mayit itu masuk di dalamnya anak perempuan dan cucu apa? Perempuan. Jatah maksimal adalah 2/3. Kalau sudah habis diambil 2/3 oleh anak perempuan, maka cucu perempuan tidak mendapatkan apapun. Kalau jatah maksimal 2/3 sudah diambil oleh apa? Anak perempuan. Ya. Tapi kalau anak perempuan baru mengambil 1/2, ya, berarti masih ada, ya, jatah yang tersisa untuk keturunan mayit sebanyak berapa? 1/6. Nanti diperoleh dan diberikan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki, 1 orang atau lebih diberikan 1/6. Ya. Demikian pula saudari-saudari mayit, ya, yang sekandung dan seayah itu maksimal yang diberikan syariat adalah berapa? 2/3. Ya. Kalau saudari sekandung, ini yang paling tinggi derajatnya adalah saudari apa? Sekandung. Sebagaimana anak perempuan lebih tinggi daripada cucu apa? Perempuan. Ya. Saudari sekandung, ya, kalau sudah mengambil atau kalau mengambil setengah, berarti masih ada sisa, ya, masih ada jatah yang diberikan oleh syariat sebanyak berapa? 1/6. Itu diberikan kepada ukhtun li'ab, saudari seayah. 1/6 untuk menyempurnakan berapa? 2/3. Baik. Bisa dipahami tidak? Bisa paham tidak? Sudah paham? Belum enggak apa-apa? Sudah paham belum? Belum. Ya, ya memang ini agak susah memang ya. Karena menjelaskannya kurang jelas. Baik, paham Pak? Baik, paham alhamdulillah, tidak juga enggak apa ya. Enggak usah bingung ya. Ini mudah insyaallah. Baik, sekarang saya terangkan dengan cara lain ya. Ayat mengatakan ya, di dalam ayat tentang anak-anak perempuan ya, Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan untuk kalian ya, anak-anak laki-laki dan anak perempuan ya, kalau mereka bersama maka anak laki-laki 2 bagian dari anak apa? Perempuan. Paham sampai sini? Paham ya? Jika mereka lebih dari ya 2 orang. Ya. Jadi anak perempuan 2, 3, 4, 5, 6. Jenengan meninggal dunia. Ya. Punya anak perempuan. Ya. 3 anak perempuan. Ya. 3 anak perempuan. Ya. Baik. Diberi berapa 3 anak perempuan? Disebutkan dalam ayat berapa? Sulusa ma tarak, mendapatkan 2/3. Ini kasus pertama. Kasus kedua, tapi kalau antum hanya satu anak perempuan, ya. Kalau antum hanya satu anak perempuan, nah. Fa in kanat wahidah, jika mereka satu, fa in kanat wahidah falaha madza anis, kalau mereka satu orang anak perempuan, anak perempuan, maka dia mendapatkan berapa? 1/2. Sekarang saya tanya, kenapa dia 1/2? Karena sendiri satu. Kenapa dia 2/3? Karena apa? Berserikat, ya kan? Gitu ya. Nah, begitu ya. Paham? Sampai sini paham? Ya Allah memberikan syarat kapan 2/3 kalau berserikat. Kan gitu ya. Berserikatnya berapa? 2, 3, 4, 5. Pokoknya kalau anak perempuan lebih dari berapa? 2, kasih 2/3. Kalau hanya 1, ya, kasih berapa? 1/2. Paham ya? Nah sekarang ternyata antum bukan hanya punya anak satu perempuan. Antum punya anak laki-laki sudah meninggal. Dan anak laki-laki itu meninggalkan anak apa? Perempuan. Ya. 10 anak perempuan, yakni cucunya jenengan ini, ya, Anda punya satu anak perempuan masih hidup, kemudian punya anak laki-laki tapi sudah meninggal, ya, sebelumnya, dan anak laki-laki Anda meninggalkan apa? Anak juga perempuan 10 cucu apa? Bagi antum berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Sekarang mereka berserikat juga, cucu juga apa? Anak seperti ini berserikat, berarti mereka berserikat ya. Namanya berserikat berarti haknya berapa? 2/3. Nah ini mereka berserikat berarti 2/3, pokoknya hak mereka 2/3 berserikat. Nah, anak perempuan sudah diberi oleh syariat berapa? 1/2. Nah sekarang mereka berserikat ya, kalau semuanya dikasih 1/2 enggak, derajatnya beda. Ya kan. Nah, sekarang karena mereka jatah yang diberikan, kan berarti sama dengan ayat yang di atas. Jika mereka lebih dari berapa? 2, ya 2, 3, 4, mereka mendapatkan 2/3. Ini nyatanya lebih dari berapa? Lebih dari 2. Ya, lebih dari 1. Cuman setengah sudah diberikan kepada satu anak perempuan, sehingga untuk cucu perempuan masih tersisa berapa? 1/6. Paham? Ya. Walaupun tidak paham, paham. Insya Allah paham ya. Insya Allah demikian. Udah. Jadi yang diberikan oleh syariat ya untuk anak-anak perempuan ya ketika berserikat adalah berapa? 2/3. 2/3. Ya. Namun karena ya berserikatnya ini derajatnya beda, ya anak perempuan mendapatkan 1/2, satu orang anak perempuan, kemudian yang 1/6 diberikan kepada apa namanya cucu perempuan, ya. Baik mereka sendiri atau lebih, ya, intinya mereka cucu hanya mendapatkan berapa 1/6. Nah, bisa dipahami, ikhwah. Sama juga dengan saudari apa sekandung dan saudari apa saya. Mana yang derajatnya lebih tinggi? Saudari sekandung atau saudari saya? Saudari sekandung, kan demikiannya. Demikian pula saudari sekandung. Ayatnya menjelaskan demikian. Saudari sekandung kalau sendiri, utun syaqiqah, kalau sendiri berapa? 1/2. Kalau 2 orang atau lebih berapa? 2/3. 2, ya 2/3. 100 saudari sekandung juga 2/3. Jadi memang jatah maksimal yang Allah berikan untuk saudari-saudari mayit berapa? 2/3. Jatah maksimal, tidak lebih dari itu. Ya. Nah, sekarang kalau seorang ya punya punya saudari sekandung. Sekandung. 1/2. 1 orang saudari sekandung, 1/2. Ya. Diberikan 1/2. Kemudian ada saudari seayah, saudari seayah terlepas dari ini. Nah, berarti ada saudari-saudari yang berkumpul, ya, berkumpul. Ketika berkumpul hak mereka berapa? 2/3. Nah, saudari sekandung sudah mendapatkan 1/2 dengan nas Al-Quran, dengan nas Al-Quran mendapatkan berapa? 1/2. Padahal jatah untuk saudari-saudari itu semuanya adalah berapa? 2/6. Ketika berkumpul. Nah, sudah diberikan 1/2 untuk saudari sekandung. Maka masih ada bagian 1/6 diberikan kepada saudari apa? Seayah. Apakah saudari seayah ini 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih? Intinya masih ada bagian 1/6. Nah, wabillahi taufik. Baik. Ini mungkin juga menjawab pertanyaan Abu Sofnat beberapa waktu lalu. Ya. Taib. Menghalangi atau tidak? Antum ingat pertanyaan itu. Ya. Ini kalau saudari sekandung sudah mengambil 2/3, maka saudari seayah tidak dapat. Ya. Demikian pula, anak-anak perempuan kalau sudah 2 orang atau lebih, sehingga sudah mengambil 2/3, maka ya, untuk cucu perempuan tidak lagi mendapat, karena bagian 2/3 itu sudah diambil semuanya oleh apa? Anak-anak perempuan. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang antum lihat halaman 57. Ya, halaman 57 ya. Sekarang kita ulangi lagi, semoga lebih difahami. Ini berarti penjelasan yang ketiga, ya, tentang bagian 1/6 bagi cucu perempuan dan saudari seayah. Bisa dilihat di situ nomor 5, ya. Cucu perempuan atau bintu ibn, dia mendapatkan 1/6 kapan? Ya, kapan? 1, jika tidak ada far' zakar, ya, yang lebih tinggi derajatnya. Ya, ini tidak ada anak laki-laki maksudnya. Far zakar, ya, ini anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. Kalau ini cucu berarti tidak ada anak laki-laki. Ya, berarti tidak ada anak laki-laki atau far zakar yang lebih tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, ada far perempuan yang mendapatkan 1/2. Ya. Jadi dia ya, nah, ada farq perempuan yang mendapatkan setengah. Jadi bersama dengan anak perempuan yang mendapatkan berapa? Setengah. Nah. Kemudian yang ketiga, tidak ada mu'assib. Tidak ada mu'assib. Mu'assib yakni saudaranya yang sederajat. Nah, cucu ya, laki-laki. Jadi saya ulangi, kapan cucu perempuan mendapatkan seperenam? Ya, cucu perempuan mendapatkan seperenam kalau tidak ada anak laki-laki. Demikian bahasanya. Satu, syaratnya tidak ada anak laki-laki. Kemudian bersama dengan anak perempuan yang mendapatkan setengah. Berarti satu orang anak apa? Perempuan. Dan tidak ada mu'assib. Mu'assib yakni yang menjadikan cucu perempuan ini mendapatkan secara asobah, yaitu cucu laki-laki. Tidak ada cucu laki-laki. Nah, jadi bahasanya ya secara sederhana demikian ya. Cucu perempuan kapan mendapatkan seperenam? Jika tidak ada anak laki-laki. Satu. Jika bersama dengan anak perempuan yang mendapatkan berapa? Setengah. Jika tidak ada cucu laki-laki. Karena kalau ada cucu laki-laki, menjadikan cucu perempuan mendapatkan secara apa? Asoba. Ya. Nah. Taib. Semoga bisa difahami. Nah, ya. Insya Allah difahami. Sama juga dengan saudari seayah. Berpindah kepada saudari seayah. Saudari seayah. Ya. Saudari seayah. Kapan saudari seayah mendapatkan seperenam? Syarat yang pertama, tidak ada aslun zakar. Tidak ada ayah, tidak ada kakek. Karena kalau ada ayah, ada kakek, saudara tidak dapat. Saudari tidak dapat. Itu sudah jelas. Kalau ada ayah, ada kakek, saudara-saudara semuanya. Saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, semua saudara-saudari tidak berhak mendapatkan warisan kalau ayah masih apa? Hidup. Nah, saya punya saudara 100, banyak sekali. Ayah saya masih hidup. Ya. Ya, 100 lawan 1 menang berapa? 1. Ayah masih hidup. Semua harta diberikan kepada ayah. Saudara-saudara enggak dapat. Ya. Memang demikian syaratnya, ya. Ya. Ayah masih ada, semua untuk ayah. Ya. Nah, jadi syarat yang pertama, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Syarat yang kedua, ya, tidak ada farq zakar atau unsa. Tidak ada anak, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Karena kita sedang bicara saudara-saudari. Nah, saudari itu akan dapat seperenam kalau tidak ada, ya, tidak ada anak-anak mayit, baik laki-laki atau apa, perempuan. Tidak ada ayah, tidak ada saudara, tidak ada anak-anak, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga, ya, tidak ada saudara laki-laki sekandung. Ya. Saudari seayah akan mendapatkan seperenam kalau tidak ada saudara sekandung. Ya. Tidak ada saudara sekandung. Seperti tadi, cucu akan mendapatkan seperenam, cucu perempuan, kalau tidak ada apa? Ya. Anak laki-laki. Ya. Ini juga demikian. Saudara seayah akan mendapatkan seperenam kalau tidak ada saudara sekandung. Kalau tidak ada saudara sekandung. Ya. Kemudian yang keempat, ya, kapan saudara seayah mendapatkan seperenam? Kalau mewarisi bersama dengan saudari sekandung yang mendapatkan berapa? Setengah. Ya. Saudari sekandung yang mendapatkan setengah. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada saudara seayah. Karena kalau ada saudara seayah, saudari seayah menjadi asobah bersama saudara apa? Seayah. Naam. Wabillahi taufiq. Sederhananya seperti dalam soal tadi, ya. Dalam kasus hanya ada saudara atau hanya ada saudari sekandung, kemudian setelah itu ada apa? Saudari seayah. Saudari sekandung mendapatkan setengah. Kenapa dia setengah? Karena tidak ada mu'asib, tidak ada saudara apa? Sekandungnya. Tidak ada ayah, tidak ada apa namanya kakek, ya. Tidak ada anak-anak mayit, baik anak laki-laki atau anak-anak apa, perempuan. Nah, baru setelah itu saudari seayah mendapatkan berapa? Seperenam. Mendapatkan seperenam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini saja pembahasan, biar tidak terlalu panas namanya. Baik, kita ulangi saja, kita pahami saja dengan soal. Ngerti nggih? Nah, baik. Saya akan sebutkan beberapa soal di depan, ya. Sambil murojaah pembahasan yang telah lalu, barangkali 2 atau 3 soal, ya. Dan sekaligus apa namanya memahamkan lagi apa yang sedang kita pelajari. Baik, kita lihat soal yang pertama, ya. Nah, seorang mati meninggalkan, ya, istri, ya, kemudian anak perempuan, ya, kemudian 3 cucu perempuan. Nah, baik, monggo kita kerjakan ini. Seorang mati meninggalkan seorang istri, 1 anak perempuan, dan 3 cucu apa? Perempuan. Ya. Berapa istri? Ada yang 1/4, ada yang 1/8. Mana yang benar? Istri? Ya, 1/8. Ayo, 1/8, ya. Iya betul, ada anak 1/8. Baik. Sekarang anak perempuan berapa? 1/2. Ya. Kan kelihatan di sini. Ya. Kalau dirinci syarat-syaratnya, anak perempuan kenapa mendapatkan 1/2? Karena sendiri dan tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, ya nanti asobah nanti. Begitu ya. Ya. Kemudian 3 cucu perempuan. 2/3, 1/6, ya, bukan 2/3, ya. Ini kalau tidak ada anak perempuan, 3 cucu perempuan 2/3 betul. Ini kalau tidak ada anak perempuan, 2/3 betul, ya. Tapi karena ada anak perempuan, ya, jadi jatah untuk anak-anak ini sudah terambil berapa? 1/2, ya. Maka untuk 3 cucu perempuan berapa? Ya, sebenarnya. Jadi jangan terkecoh dengan 3-nya ini. Ya. Dalam. Ya, otomatis. Oh, enggak. Ya, jadi kita sudah sepakat, ya. Kalau kita membuat soal 3 cucu perempuan, ya ini dari anak apa? Laki-laki, ya. Ngerti nggih? Kalau sudah kita terangkan depan, cucu yang termasuk ahli waris adalah hanya dari anak laki-laki. Ya. Nah. Baik. Kalau dengan bahasa Arab sebenarnya sudah langsung ketemu. Bintu ibn. Bapaknya itu laki-laki sudah. Ya, cuman memang bahasa Indonesia ini makanya di depan itu sudah kita beri tanbih. Ya. Ya. Saged difahami ini nggih. Ya. Sekarang soal yang kedua. Nah, seorang mati meninggalkan, ya, ada ayah, ya, kemudian ada, ya, 3 cucu perempuan, 3 anak perempuan, ya, ada, ya, 20 cucu perempuan. Ada anak perempuan 3, 20 cucu perempuan. Kita kerjakan. Baik. Mana dulu monggo, silakan dikerjakan. Bebas kalau seperti ini namanya. Enggak harus di atas dulu, bawah juga bisa. Ayah berapa? 1/6, ya. 1/6 tetapi Ada kemungkinan kalau ada apa? Sisa. Ya. Jadi ayah itu kalau bersama dengan anak, apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan, berhak mendapatkan 1/6. Kalau anak-anaknya itu perempuan, maka dikasih sisa. Barangkali ada sisa. Begitu ya. 1/6 plus sisa. Kalau ada sisa. Monggo, 3 anak perempuan 2/3. 20 cucu perempuan tidak dapat. Ya. Karena habis jatah untuk apa namanya? Ya, perempuan 2/3. Baik. Ngeten nggih. Enggak ada sisa kan? Apa? Ada sisa enggak untuk ayah? Sekarang kalau kita beri, monggo kita hitung ya. Ini belum masuk perhitungan, tapi kita coba misalnya ada harta 6 ya kan. Ayah 1/6. 1. 3 anak perempuan. 4 ya kan. Berarti sisa 1. Begitu ya. Saya mau membuat soal yang mirip dengan ini. Mirip dengan ini. Ya. Taib. Antum perhatikan ini mirip soal ya. Soalnya sangat mirip. Serupa tapi tidak sama soalnya ya. Taib. Seorang mati meninggalkan ayah, kemudian 3 anak perempuan, kemudian 20 cucu apa? Perempuan ya. Sama tidak ini? Sama. Cuman di sini ada satu cucu laki-laki. Ya. Atau ini 19 enggak apalah. Ya. 19 cucu perempuan sama cucunya 20 ya. Cuman yang perempuan itu 19, lain terselip satu cucu apa? Laki-laki. Begitu ya. Berarti ini soalnya sama tidak? Sama, serupa tapi tidak sama. Ini kalau dikatakan, kalau ditanya cucunya berapa pak? Ini 20, ini juga apa? 20, cuman ini yang perempuan 19, yang cucu laki-laki berapa? 1. Ngerti ya? Ini berarti serupa tapi tidak apa? Sama. Kita kerjakan ya kawan. Baik. Ayah berapa ya? 1/6. Tapi tidak dikasih sisa. 1/6 tapi tidak dikasih apa? Sisa. Kenapa? Karena ada laki-laki. Ada cucu laki-laki. Ya. Paham ya? Ada cucu laki-laki dia 1/6. Nah, mulai tampak perbedaannya. Serupa tapi tidak sama. 3 anak perempuan berapa? 2/3. Sama dengan yang di atas. Ini kalau tidak ada cucu laki-laki, cucu perempuan tidak dapat sudah. Nah, ya. Tapi karena ada satu cucu apa? Laki-laki. Maka ini menjadi apa? Asobah. Sisa. Ya. Jadi satu cucu laki-laki ini sebenarnya dia dapat sisa menarik 19 cucu yang lain mendapatkan apa? Sisa. Jadi sudah siap-siap barangkali ada apa namanya sisa. Kalau ini sudah strip sudah ini namanya. Dalam kasus di atas 20 cucu perempuan sudah jelas tidak dapat. Nah, tapi dalam kasus ini masih berharap semoga apa namanya dapat. Dan nyatanya dapat memang, ya kan? Ya sama perhitungannya, ya kan? Kalau hartanya ada 6, ayah mendapatkan 1/6 berarti berapa? 1. 3 anak perempuan 4. Nah ini 1. Nah, satu ini dibagi menjadi berapa? 20 orang ini. Laki-laki 2 bagian apa? Perempuan. Nah, baik, bisa dipahami ya, Pak? Ya. Ini kalau dalam ilmu waris dikatakan, ya, cucu yang mubarok. Ya, ya, dengan sebab dia yang 19 apa namanya dapat. Aslinya tidak dapat tadinya awalnya, ya. Karena ada cucu ini namanya. Ya, nah istilahnya cucu mubarok demikian. Nanti juga ada saudara mubarok juga ada namanya. Jadi kasus-kasus itu ada istilah cucu mubarak atau anak mubarak. Nah, di dalam soal-soal di belakang kita sebutkan, selipkan beberapa contoh ya, kasus-kasus itu. Nah, ibnun mubarak atau akhun mubarak. Ya. Baik. Sampai di sini difahami? Paham, Mas? Ayo, paham ya. Kok saya terus yang ditanya? Enggak apa ya. Saya lagi senang nunjuk antum. Baik, paham nih. Kalau bisa pahami insyaallah nanti. Jadi intinya kita sedang berkutat pada pembahasan anak-anak mayit ya. Kalau anak-anak mayit ya, kalau ada anak laki-laki selesai, enggak usah dibahas. Anak laki-laki itu menjadikan semuanya asobah. Gitu ya. Kalau ada anak laki-laki bukan lagi pembahasan 2/3, 1/3 sudah enggak. Kalau ada anak laki-laki ya sudah, anak perempuan terbawa ya menjadi apa? Asobah. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Demikian pula pembahasan tentang apa namanya? Saudari dan saudara sekandung atau seayah. Kalau ada laki-laki, jangan mikir 2/3, 1/3. Enggak ada jatah itu. Nah, karena pembahasannya nanti adalah apa? Asobah. Kalau ada saudara laki-laki. Nah sekarang kalau perempuan semua, nah ini permasalahannya. Kalau anak-anak itu semua perempuan, cucu-cucu juga perempuan, maka ini kita sekarang bahas. Kalau anak-anak perempuan itu sudah mengambil 2/3, maka cucu perempuan tidak dapat. Ya. Kalau anak perempuan baru mengambil 1/2, dan itu hanya ketika anak perempuan berapa? 1 orang. Ya. Ya. Ketika anak perempuan 1 orang. Ya. Maka cucu perempuan ada kemungkinan atau mendapatkan berapa? 1/6. Kalau sudah diambil 2/3 oleh anak perempuan, maka cucu perempuan tidak dapat, kecuali dalam kasus apa? Ya, datang cucu laki-laki ya, yang menjadikan cucu perempuan mendapatkan dengan cara apa? Asobah. Dengan cara apa? Asobah. Nah, wallahu a'lam. Pembahasan untuk saudari sekandung juga sama. Dan saudari seayah. Baik, ada pertanyaan tidak, ikhwan? Untuk saudara-saudari si ibu kita akhirkan besok, karena ini hukumnya berbeda. Ya, saudari dan saudara si ibu ini diakhirkan pembahasannya insyaallah taala. Baik, kalau ada pertanyaan tafadhol, ikhwan. Nggih, monggo. Ya. Oh ya, maksudnya sisa untuk siapa? Iya. Jadi ada pertanyaan, ini bagus ini. Ya. Kalau ada seorang mati meninggalkan 1 anak perempuan, kemudian 2 cucu perempuan misal. Ya, enggak ada yang lain. Itu kan harta baru 2/3 dikeluarkan. Berarti masih sisa berapa? 1/3. Nah, memang ini belum sampai pada pembahasan itu, tapi ini pertanyaan ya, karena ini diperlukan ya. Ya, sisa itu nanti yang jelas sisa diberikan kepada asobah. Kalau ada asobah. Kalau ada. Kalau tidak ada asobah, dikembalikan lagi kepada mereka berdua itu. Kepada mereka ahli waris itu. Ya. Dikembalikan lagi dengan cara perhitungan yang akan apa namanya? Datang. Sama seperti kasusnya saya mati tidak punya ahli waris kecuali 1 anak perempuan. 1 anak apa? Perempuan. Itu saja. Tidak ada yang lain. Maka anak perempuan saya mendapatkan berapa? 1/2. Lah terus yang 1/2 dikasihkan lagi ke dia. Jadi nanti anak perempuan itu prakteknya mengambil semua apa? Harta. Ya. Nah, prakteknya mengambil semua harta. Ya. Kalau misalnya seorang mati meninggalkan 1 istri dan 1 anak apa? Perempuan. Ini contoh saja. Makanya nanti perlu dibahas secara khusus. Saya mati meninggalkan 1 istri dan 1 anak perempuan. Istri mendapatkan 1/8, anak perempuan berapa? 1/2. Masih ada sisa jelas. Sisanya untuk siapa? Untuk anak perempuan. bukan untuk istri. Istri tidak dapat. Ya. Ini ada pembahasan khusus. Jadi diberikan nanti kepada apa? Anak perempuan, bukan untuk istri. Ya. Baik, bukan untuk istri. Ya. Ini nanti ada pembahasan khusus, yaitu pembahasan tentang arad, insya Allah Taala. Ada yang lain? Moga Pak. Mayit meninggalkan istri, berarti otomatis mayitnya laki-laki. Iya. Tapi kalau kedua ketiga kau tidak disebutkan istri atau suami, mayitnya itu mayit laki-laki atau perempuan. Gimana Pak? Soal nomor berapa? Soal yang kedua dan ketiga. Halaman berapa Pak? Yang itu. Oh. Iya ya. Soal yang ada di papan tulis. Iya. Oh ya, beribadah Pak. Ini kan mayit meninggalkan ayah, oh ya, tiga anak, kemudian cucu. Oh ya. Nah ini mayitnya laki-laki atau perempuan? Oh ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Oke. Iya, bisa laki-laki bisa apa? Perempuan. Ya, ini bisa laki-laki bisa perempuan. Iya. Nah, kalau yang berat intinya adalah yang dibagi hartanya mayit, itu aja namanya. Kemudian jadi, yang kedua, ya, ini kalau ada anak. Yang mengambil 2/3 berarti cucu enggak dapat. Iya. Berarti kalau begitu bisa 2/3 anak bisa setengah ngambilnya. Heeh. Ya. Itu kebijakan atau mungkin ini masalahnya kalau sudah diambil 2/3 cucu enggak dapat. Nah, berarti kalau diambil setengah itu dapat. Tapi kalau sudah diambil 2/3 cucu tidak dapat. Iya. Yeah. Itu maksudnya apa memang apa? Ini kebijakan atau gimana? Oh iya. Yeah. Itu memang keputusan dari syariat, jadi ayat. Ayat yang kita baca, ya kan. Kita sudah membaca apa namanya ayat tadi di awal. Ya. Yeah. Kita sudah membaca ayat di awal dalam surat An-Nisa ayat berapa? 11, ya. Yeah. Jadi ayat An-Nisa ayat 11 itu ya telah membagikan dan memberikan ya harta mayit itu maksimal untuk anak-anak dan cucu adalah 2/3. Jadi sudah dibatasi oleh syariat maksimalnya adalah berapa? 2/3. Nah, 2/3. Jadi anak saya 2 atau 3 anak perempuan pokoknya apa? Maksimal 2/3, ya. Nah, jadi memang sudah dibatasi oleh syariat sebanyak 2/3. Ya, sebagaimana istri dibatasi 1/4 atau apa? 1/8. Sebagaimana apa namanya? Suami dibatasi kalau tidak setengah ya berapa? 1/4. Sudah dibatasi. Kenapa dibatasi? Agar yang lain apa namanya? Dapatkan demikian, ya. Jadi memang semuanya sudah dibagi oleh syariat. Nah, dari ayat yang ke-11 surat An-Nisa kita sudah membaca bahwasanya anak-anak perempuan jatahnya adalah 2/3. Dan kalau bicara anak-anak perempuan, ya bicara anak-anak perempuan, ya masuk di dalamnya juga apa? Cucu perempuan. Ya. Itu anak-anak saya juga. Ya. Cucu perempuan juga anak-anak apa? Saya. Sebagaimana anak saya langsung juga apa? Anak-anak saya. Ya. Nah, demikian. Nah sekarang kalau misalnya ya anak perempuan saya hanya 1 berdasarkan ayat itu mendapatkan berapa? Setengah. Ya, berdasarkan ayat An-Nisa yang 11. Anak perempuan saya 1, maka dia mendapatkan setengah. Ya. Kemudian saya masih punya cucu-cucu perempuan. Ya. Punya cucu-cucu apa? Perempuan. Ya. Punya cucu perempuan. Nah cucu perempuan juga masih termasuk apa? Anak. Maka kita beri berapa? 1/6 agar tidak melampaui batasan syariat yaitu berapa? 2/3. Ya. Kalau kita beri setengah ya atau 2/3 ya. Ya. Nanti melampaui batasan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak yaitu berapa? 2/3. Jadi, kenapa mendapatkan 1/6 ya? Karena memang jatah untuk anak-anak perempuan itu termasuk cucu adalah maksimal berapa? 2/3. Dan ini berdasarkan Al-Qur'an dan juga ijma' kesepakatan para ulama ya, mereka mendapatkan 1/6 ketika anak-anak perempuan mendapatkan berapa? Setengah. Jadi berdasarkan ayat tadi dan juga berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama, jadi mereka mendapatkan 1/6. Nah, baik. Ada yang lain, Pak? Monggo. Ini soal ya. Oh ya, soal ya, ya. Soalnya mau lihat ini soalnya ya. Baik. Baik. Baik, pertanyaannya kasus ya. Kasus. Mayit punya anak berapa? Anaknya apa ini? Perempuan atau laki? Oh, harus dijelaskan. Jadi seorang mati, dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Terus oh, sudah meninggal ini. Oh, berarti ya ini tinggal satu anak perempuan. Oh, iya, berarti kasusnya ketika kematian itu siapa yang ada gitu ya kan. Nah, itu seharusnya nah, ya. Labas lanjutkan dulu, barangkali ada yang lain. Tidak punya anak ya. Jadi dua anak laki-laki sudah mati semua nih. Iya. Sudah meninggal semua. Jadi ceritanya seperti ini. Bayangkan antum yang punya dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, ya. Antum punya dua anak laki-laki dan punya satu anak apa? Perempuan. Anak perempuan nikah sampai punya apa? Anak kan gitu kan. Iya kan? Berarti antum punya cucu. Cucu laki-laki tadi, tapi dari anak apa? Perempuan, gitu kan. Dalam kehidupan antum didahului oleh dua anak perempuan ini, dua anak laki-laki mati dulu. Ini mati dulu berarti. Ya. Harusnya gitu kalau antum maksudnya. Ini sudah mati dulu, ya. Dua anak laki-laki sudah tidak ada, begitu ya. Ya. Masih ada yang hidup tidak? Dua anak laki-laki ini sudah meninggal semua kan? Ya. Intinya ketika antum sebagai kakek itu meninggal, ya, sebagai anda mati meninggalkan satu anak perempuan dan apa? Cucu laki-laki tadi, ya kan? Cucu laki-laki namun dari anak apa? Perempuan. Ya, dia sudah pelajari namanya cucu kalau dari anak perempuan bukan ahli waris, tidak dapat ya. Jadi anak perempuan antum dapat setengah. Ya, sisanya kalau tidak ada ahli waris yang lainnya berikan kepada anak perempuan. Ya. Jadi semua nanti harta diambil oleh anak perempuan. Cucu tidak dapat. Masalah mau dikasih sama ibunya ya urusan lain. Ya kan? Ya. Tapi barangkali yang antum tanyakan ini kasus yang betul-betul terjadi. Ya, mungkin antum perlu apa namanya nanti dijelaskan lagi barangkali ya kan. Barangkali masih ada ahli waris yang lain ya, yang mungkin ternyata sebenarnya punya hak, ya, namun belum tersebutkan di situ. Ya. Nah, jadi kalau ini kasus betul-betul yang terjadi, harus betul-betul dia apa? Dipelajari, ditanya, ini matinya siapa dulu, ya, ya dan seterusnya. Mungkin satu lagi kalau ada, kalau enggak kita tutup. Monggo. Seorang mati meninggalkan suami dan dua anak perempuan, saudara kandung. Saudari kandung satu dan saudari seibu. Itu saja. Ini terjadi betul ya? Ya. Ya. Saya hanya sebatas apa yang saya dengar dari antum. Ya. Jadi ada kasus yang terjadi seorang mati meninggalkan apa tadi suami kemudian dua anak perempuan, terus satu saudari sekandung, terus sudah seperti ini. Ini ada yang belum dipelajari ya. Fadol antum kerjakan ikhwan. Yang belum dipelajari ya tidak bisa dijawab, tapi yang sudah dipelajari. Suami berapa? 1/4, ya. Masya Allah mudah berarti kan. Dua anak perempuan, 2/3 ya. 2/3. Kenapa? Karena dua orang atau lebih. Kemudian tidak ada apa namanya? Ya sudah memang seperti itu, enggak ada yang lain. Enggak ada saudaranya yang menjadi mu'asib. Nah, sekarang tinggal ini. Saya jawab sekarang. Saudari si ibu, kalau ada anak itu tidak mungkin dapat. Karena syarat bagi saudari dan saudara seibu tidak boleh ada anak, baik laki-laki atau perempuan. Saudari seibu, pokoknya kalau ada anak, ada cucu, sudah langsung coret. Ada kakek atau ayah, langsung coret. Nah, ya. Tidak mungkin dapat. Ya. Nah, sekarang tinggal saudari kandung. Nah, saudari kandung ini dia mendapatkan sisa asobah. Loh, perempuan? Ya. Nah, ada pembahasan khusus. Ini jenis asobah. Ya, yani asobah, yang namanya asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Baik. Ini ada pembahasan khusus adalah pembahasan asobah. Jadi nanti saudari kandung mendapatkan sisa. Ya, harta kalau misalnya 12 bagian, ya, untuk suami seperempat berarti berapa? 3 ya. Betul? Nah, dua anak perempuan 2/3. Berapa? 8 ya. Tapi masih ada sisa 1. Betul ya? Nah. Jadi nanti seperti ini pembagiannya. Ya. Jadi untuk suami mendapatkan 1/4 dari harta, dua anak perempuan 2/3, satu saudari kandungnya mayit ya mendapatkan sisa ya. Kemudian untuk saudari si ibu tidak dapat. Ya. Tidak dapat. Kasihan ya tidak dapat ya. Ya jangan kasihan, ini masalah syariat. Ya, nah, kalau masalah kasihan ya, tapi disepakati dikasih, bukan pokoknya kasih dulu semuanya. Suami ini jatah kamu 1/4, anak perempuan 2/3, ini saudari kasih sudah. Kalau sudah dikasih semua, wah ini kasihan saudari si ibu. Ya. Yang penting hak sudah sampai dia apa? Di tangan. Ya, kalau kasihan kasih. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Tapi bukan dari waris. Ya. Ngeten ya? Ya, ini barangkali khawatir kiram ya yang bisa kita bahas insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang ya. Kita akan masuk pada pembahasan terakhir, satu pertemuan lagi insyaallah selesai pembahasan apa ashabul furud insyaallah taala. Naam. Sebenarnya kalau ada latihan soal bagus ya, bisa dikerjakan ya. Ya, untuk PR di rumah barangkali nah ya. Suatu saat insyaallah kalau memungkinkan. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.